Konsultasi Syariah. Benteng yang dijaga zikrullah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was. Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. Hati manusia dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat. Jika ada yang mencurigakan, langsung sikat. Sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin. Tidak ada barang berharga sama sekali. Bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga. Berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang menjadi sasaran pencuri. Rumah pertama, ibarat hati orang-orang soleh yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Dia selalu membasahi lisan dan batinnya dengan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat, bahkan sampai pun dalam mimpi. Seperti yang dialami para nabi, mimpi mereka tidak terganggu setan. Rumah kedua, seperti hati orang kafir. Tidak ada barang berharga di dalamnya, karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu, dan seterusnya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam jin dan setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkor. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya Muslim. Dan di antaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu A'lam.